أين وصلنا؟ وللرفع كم علامات؟ 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. وللضمة كم مواضعا؟ 4 مواضع: الاسم المفرد، جمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب، قال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. Sekarang tanda rafa dengan waw di 2 tempat. Tadi dhammah sebagai tanda rafa di berapa tempat? 4 tempat. Sekarang waw takunu alamatan lirrafi, menjadi tanda rafa, fi mawdi'aini, di 2 tempat. Fi jam'il mudhakkar salim wa fil asma'il khamsah وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. Adapun waw menjadi tanda rafa di 2 tempat saja, yaitu pada jamak mudzakkar salim dan pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah, isim-isim yang 5, disebutkan abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Abuka, bapakmu. Akhuka, saudaramu. Hamuki, saudaramu. Saudara dari suamimu. Makanya ki dia, hamuki. Wafuka, mulutmu. Wadhu malin, pemilik mal. Tetapi yang berkait dengan pembahasan kita adalah kalimat du-nya. Du. Du itu selalu dalam keadaan mudhaf. Kadang-kadang mudhafnya kepada mal, zumalin. Kadang pada yang lain. Dan hukumnya tetap sama. Seperti zu aqlin, pemilik akal. Zu apa lagi? Kira-kira. Zu jamalin. Hah? Zu ilmin, jayid. Naam. Demikian pula abuka, kasih domir kaf untuk menunjukkan bahwa asmaul khamsah harus dalam keadaan bergandeng, harus dalam keadaan diidhofahkan dengan dhamir, seperti abuka, bisa abukum, naam, abuki, ila akhirih. Perhatikan papan tulis. Zu malin. Kenapa disebutnya dzumalin oleh musannif rahimahullah? Karena dzu tidak kita bahas kecuali dalam keadaan dia mudhaf. Mudhaf kepada sesuatu. Maka contohnya dzumalin. Padahal yang bahas adalah dzunya. Kalau kita katakan dalam jumlah mufidah dan dia dalam keadaan rafa, maka tandanya bukan dhammah. Kalau kita jadikan kalimat-kalimat ini menjadi jumlah mufidah dan dia dalam keadaan marfu', maka marfu'nya tidak dengan dhammah. Seperti yang biasa kalian bikin paling gampang. Bagaimana jumlahnya? Ja'a mahiruna, ja'a muslimuna, ja'a mu'minuna, ja'a zaiduna, ja'a muhammaduna. Atau dengan mubtada khabar, ha'ulai muslimun, ha'ulai mu'minuna. Ahaulai al-mu'minun, naam, humul mu'minun. Baik. Demikian pula asmaul khamsah. Hada akhuka, hada abuka, wahada hamuki, wahada fuka, wahada dhumalin. Atau dengan fi'il, ja'a abuka, ja'a akhuka, وقرأ حموك وضرب أو تكلم فوك. Atau أفوها فوك. Salam. Demikian pula جاء ذو مال, جاء ذو مال. هذه الكلمات